Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 45. Kitab Rahasia-Rahasia Haji, bab kedua. Bab kedua, tentang tertib segala amal dohiriyah dari permulaan perjalanan sampai kepada kembali, yaitu 10 jumlahan. Jumlahan pertama, mengenai perjalanan dari permulaan keluar sampai kepada ihram, yaitu 8. Pertama, tentang harta. Maka syogialah dimulai dengan tobat, mengembalikan hak-hak orang yang diperoleh secara kezaliman, melunaskan hutang-hutang, menyediakan perbelanjaan untuk tiap-tiap orang yang harus diberinya belanja, sampai kepada waktu kembali. Mengembalikan apa yang ada padanya dari simpanan-simpanan orang. Membawa serta dari harta halal yang baik, yang mencukupkan untuk pergi dan pulang tanpa penghematan benar. Tetapi di atas cara yang memungkinkan kelapangan dalam perbekalan, dan dapat menolong orang-orang lemah dan fakir. Bersedekah dengan sesuatu sebelum berangkat, dan membeli untuk dirinya kendaraan atau hewan yang kuat membawanya, yang tidak lemah, atau ia menyewa. Kalau menyewa, maka hendaklah diterangkannya kepada yang menyewakan akan tiap-tiap barang yang akan dibawanya, sedikit atau banyak, dan terdapatlah persetujuan yang mempersewakan padanya. Kedua, tentang teman. Seyogialah dicari teman yang baik, yang suka kepada kebajikan, yang akan memberikan pertolongan, jika ia lupa akan diperingatinya, dan jika ia teringat akan diberinya pertolongan. Jika takut akan diberanikannya, jika lemah akan dikuatkannya, jika susah akan dihiburnya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman sekampung, segala saudara dan tetangganya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan mengharapkan doa mereka. Karena Allah Ta'ala menjadikan di dalam doa mereka itu kebajikan. Dan sunat pada ucapan selamat tinggal itu dikatakan, aku pertaruhkan Allah akan agamamu, amanahmu, dan kesudahan amalanmu. Dan adalah Nabi SAW bersabda kepada orang yang bermaksud musafir, engkau di dalam pemeliharaan dan lindungan Allah. Diberikan Allah akan engkau bekalan takwa, diampuninya dosa engkau, dan dihadapkannya akan engkau kepada kebajikan di mana saja engkau berada. Ketiga, ketika keluar rumah, seyogialah apabila hendak keluar mengerjakan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Dibacanya pada rakaat pertama, sesudah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua, surat Al-Ikhlas, atau Qul huwallahu ahad. Apabila telah selesai, lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan yang bersih dan niat yang benar, seraya membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, engkaulah teman di dalam perjalanan, dan engkaulah pengganti mengenai keluarga, harta, anak, dan sahabat-sahabatku. Peliharakanlah akan kami dan mereka dari segala bahaya dan penyakit. Wahai Tuhanku, kami memohon kepada Engkau di dalam perjalanan kami ini akan kebajikan dan takwa, dan daripada amalan akan apa yang Engkau ridhoi. Wahai Tuhanku, bahwa kami bermohon pada Engkau akan Engkau lipatkan bumi yang kami jalani bagi kami, dan Engkau mudahkan kepada kami perjalanan, memberikan rezeki di dalam perjalanan kami akan keselamatan badan, agama, dan harta. Dan Engkau sampaikan akan kami haji ke rumah Engkau dan berziarah ke kuburan Nabi Engkau Muhammad SAW. Wahai Tuhanku, bahwa kami berlindung dengan Engkau daripada kesusahan perjalanan, kedukaan berpindah, dan penglihatan yang buruk pada keluarga, harta, anak, dan sahabat. Wahai Tuhan kami, jadikanlah akan kami dan mereka di dalam pemeliharaan-Mu, dan jangan Engkau tinggalkan akan kami serta mereka itu dari niat Engkau, dan jangan Engkau rubahkan apa yang akan ada pada kami dan yang ada pada mereka daripada keafiatan Engkau. Keempat, ketika telah sampai pada pintu rumah, lalu membacakan doa yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya selain dengan Allah, wahai Tuhanku. Aku berlindung dengan Engkau daripada aku sesat dan aku menyesatkan, daripada aku hina atau menghinakan, daripada aku tergelincir atau menggelincirkan, daripada aku menganiayakan atau dianiayakan, daripada aku membodohkan atau dibodohkan, dan aku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tiada keluar karena kebanggaan, tiada karena kebesaran, tiada karena riak, dan tiada karena memperdengarkan kepada orang. Tetapi aku keluar karena menjaga dari kemurkaan Engkau, mengingini keridhaan Engkau, menunaikan fardu Engkau, mengikuti sunnah Nabi Engkau, dan rindu bertemu dengan Engkau. Apabila berjalan, maka dibacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, dengan Engkau aku berjalan, kepada Engkau aku bertawakal, dan pada Engkau aku meminta pemeliharaan, dan kepada Engkau aku menghadapkan diri. Wahai Tuhanku, Engkaulah kepercayaanku, Engkaulah harapanku, maka cukupkanlah akan aku apa yang aku cita-citakan, dan apa yang aku cita-citakan, dan apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Amat mulialah pemeliharaanmu, amat tinggilah pujianmu, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau, wahai Tuhanku. Anugerahilah akan aku perbekalan takwa, ampunilah akan dosaku, hadapkanlah akan aku kepada kebajikan, kemana saja aku menghadapkan diriku. Dibaca doa ini pada tiap-tiap tempat yang dimasuki. Kelima, pada kendaraan. Apabila mengendarai kendaraan, maka dibacakan doa yang artinya, dengan nama Allah, aku naiki kendaraan ini. Dengan pertolongan Allah, dan Allah Maha Besar, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Apa yang dikehendaki Allah adalah Dia, dan apa yang tiada dikehendakinya tidak adalah Dia. Maha Suci Tuhan yang memudahkan bagi kami ini, sedang kami tiada kuasa padanya. Dan sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami, wahai Tuhanku, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepada Engkau, Engkaulah cukup bagiku dan sebaik-baik tempat menyerahkan dia. Apabila telah duduk tenteram di atas kendaraan, dan kendaraan itu berada di bawah keinginannya, lalu membaca, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Sebanyak 7 kali. Dan membaca doa yang artinya, segala pujian bagi Allah yang telah menunjukkan kami bagi ini, dan tidak adalah kami memperoleh petunjuk, jikalau tidaklah kami diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang menanggung di atas belakang kendaraan, dan Engkaulah tempat meminta tolong di atas segala perbuatan kami. Keenam, pada waktu turun. sunat, jangan turun sehingga naiklah matahari, dan adalah kebanyakan perjalanannya pada malam hari. Tersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haruslah kamu berjalan malam, karena bumi itu dilipat atau menjadi lebih dekat pada malam, akan apa yang tidak dilipatkan pada siang. Dirawikan Abu Dawud dari Anas. Dan hendaklah menyedikitkan tidur di waktu malam, sehingga menolong pada perjalanan. Manakala sudah dekat ke tempat turun, maka hendaklah membaca doa, yang artinya, wahai Tuhanku, Tuhan tujuh petala langit dan apa yang dinaunginya, dan Tuhan tujuh petala bumi dan apa yang di dalamnya, dan Tuhan bagi segala setan dan apa yang disesatkannya. Tuhan bagi segala angin dan apa yang diterbangkannya. Tuhan segala laut dan apa yang diberlalukannya. Aku memohon kepadamu akan kebajikan tempat turun ini dan kebajikan bagi penduduknya. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan tempat turun ini dan kejahatan segala isinya. Jauhkanlah daripadaku akan jahatnya kejahatan mereka. Apabila telah turun pada tempat turun itu, lalu mengerjakan sholat padanya dua rakaat. Kemudian membaca doa yang artinya, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dan tiada dilampaui akan dia oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Dari kejahatan segala yang dijadikannya. Apabila datang malam, maka dibacakan, yang artinya, hai bumi Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatanmu dan kejahatan segala yang ada padamu dan kejahatan barang yang melata di atasmu. Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan segala singa dan harimau, ular dan kala, dan dari kejahatan penduduk negeri, dari kejahatan yang beranak dan yang diperanakkan, bagi Allah segala yang diam pada malam dan siang. Dia Maha mendengar dan Maha tahu. Ketujuh, mengenai penjagaan. Seyogyalah berhati-hati pada siang hari. Tidak berjalan sendirian di luar khalifah, di luar kafilah, karena kemungkinan dirampas orang atau tersesat jalan. Dan pada malam hari, menjaga diri daripada membanyakkan tidur. Kalau tidur pada permulaan malam, maka didudukkan lengan. Dan kalau tidur pada akhir malam, maka ditegakkan lengan. Dan diletakkan kepada kepala pada tapak tangan. Begitulah Rasulullah SAW tidur dalam perjalanan. Karena kadang-kadang tidur itu memberatkan untuk bangun, maka terbitlah matahari dan tidak tahu lalu apa yang tertinggal dari salat adalah lebih utama daripada apa yang diperolehnya dari haji. Lebih disunatkan pada malam hari bahwa berganti-ganti dua teman menjaga. Apabila seorang tidur, maka yang lain menjaga. Itu adalah sunnah. Kalau musuh atau binatang buas menuju kepadanya pada malam atau siang, maka hendaklah membaca ayatul kursi, Syahidallahu, surat al-ikhlas, atau kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabil falak, dan kul a'udhu birabil nas. Dan hendaklah dibacakan doa yang artinya, dengan nama Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiada upaya melainkan dengan Allah. Memadailah Allah akan aku. Aku bertawakal kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada yang mendatangkan kebajikan melainkan Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada yang memalingkan dari kejahatan melainkan Allah. Memadailah Allah akan aku dan mencukupilah. Allah mendengar akan siapa yang berdoa. Tiada di belakang Allah tempat penghabisan. Dan tiada selain Allah tempat menyandarkan diri. Disuratkan oleh Allah di dalam firman-Nya bahwa akulah dan rasul-rasul akulah yang menang, bahwa Allah yang Maha Kuat lagi Maha Mulia. Aku memohonkan pemeliharaan pada Allah yang Maha Besar dan meminta pertolongan pada yang hidup yang tidak mati. Wahai Tuhanku, peliharalah akan kami dengan matamu yang tidak tidur, dan lindungilah kami dengan kekuatanmu yang tiada putus-putusnya. Wahai Tuhanku, anugerahilah rahmat kepada kami dengan kurafmu, dan kami, maka kami tidak binasa. Engkaulah kepercayaan dan harapan kami, wahai Tuhanku. Anugerahilah kepada kami kasih sayang di dalam hati segala hambamu, yang pria dan yang wanita. Dengan kasih sayang dan belas kasihan, sesungguhnya Engkau yang maha pengasih dari segala yang kasih. Kedelapan, manakala berjalan pada tempat yang tinggi, maka disunatkan mengucapkan takbir 3 kali. Kemudian membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, bagimu kemuliaan di atas segala kemuliaan. Bagimu pujian di atas segala keadaan. Dan apabila menurun dari tempat yang tinggi, maka ucapkanlah tasbih. Dan apabila merasa kesepian di dalam perjalanan itu, lalu membacakan, Mahasuci Allah yang mempunyai kerajaan yang maha kudus, Tuhan bagi segala malaikat dan roh, Engkau anugerahkan kebesaran akan 7 petala langit dengan kemuliaan dan kebesaran. Jumlahan kedua, mengenai adab ihram dari mikot sampai masuk Makkah, yaitu ada 5. Pertama, mandi dan niat dengan mandi itu akan mandi ihram. Yakni apabila sampai kepada mikot yang terkena, di mana manusia akan melakukan ihram padanya. Dan mandi itu disempurnakan dengan kebersihan, disisirkan janggut dan kepala, dikerat kuku, digunting kumis, dan disempurnakan kebersihan yang telah kami sebutkan dahulu itu pada bagian bersuci. Kedua, dibuka segala pakaian yang berjahit dan dipakai 2 kain ihram, yaitu berselendang dan bersarung dengan 2 helai kain putih. Kain putih adalah kain yang disukai Allah Azza wa Jalla. Dan meletakkan bau-bauan pada kain dan pada badannya. Tiada mengapa dengan bau-bauan yang masih tinggal melekat sesudah ihram. Sesungguhnya kelihatan sebagian kasturi di celah-celah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah ihram. Daripada apa yang dipakaikannya sebelum ihram. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ketiga, bersabar sesudah memakai pakaian ihram sampai kendaraan itu bergerak kalau ia berkendaraan atau mulai berjalan kalau ia berjalan kaki. Maka ketika itulah diniatkan ihram dengan haji atau dengan umrah secara qiran atau secara ifrad menurut kehendaknya. Dan memadailah semata-mata niat untuk sah ihram itu. Tetapi sunat disertakan dengan niat akan ucapan talbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku perkenankan wahai Tuhanku akan seruanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku perkenankan akan seruanmu bahwa segala pujian dan nikmatmu dan kerajaan tiada sekutu bagimu. Kalau ditambah maka dibacakan lagi. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika wa rohba'u ilaika bihijatin hakom ta'ab budan wariko. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Artinya, aku perkenankan akan seruanmu dan memperoleh kebahagiaan daripadamu, kebajikan keseluruhannya di tanganmu, serta kegemaran kepadamu. Aku perkenankan akan seruanmu dengan haji, dengan sebenar-benarnya karena beribadah dan memperbudakkan diri. Wahai Tuhanku, anugerahilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Keempat, apabila telah terlaksana ihramnya dengan talbiyah yang tersebut tadi, maka disunatkan membaca doa yang artinya, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermaksud mengerjakan haji, maka mudahkanlah dia bagiku dan tolonglah aku menunaikan fardunya itu dan terimalah dia daripadaku. Wahai Tuhanku, bahwa aku telah berniat menunaikan apa yang engkau fardukan dalam haji, maka jadikanlah aku sebagian dari mereka yang memperkenankan seruanmu dan beriman dengan janjimu, mengikuti akan suruhmu. Dan jadikanlah aku daripada orang yang datang padamu, yang engkau ridhoi akan mereka dan engkau turut keridhaan dia serta engkau terima daripada mereka. Wahai Tuhanku, maka mudahkanlah bagiku menunaikan apa yang aku niatkan dari haji. Wahai Tuhanku, telah berikhram bagimu dagingku, rambutku, darahku, uratku, otakku, dan tulangku, dan aku haramkan atas diriku wanita, bau-bauan, dan pakaian yang berjahit, karena mengharapkan akan wajahmu dan hari akhirat. Sejak dari waktu ihram, maka diharamkanlah 6 macam larangan yang telah kami sebutkan dari dahulu. Dari itu hendaklah dijauhkan semuanya. Kelima, disunatkan memperbanyak talbiyah selama ihram. Lebih-lebih ketika berdesak-desakan teman, ketika berhimpun manusia banyak, ketika mendaki dan menurun, ketika naik kendaraan dan turun dari kendaraan dengan meninggikan suara, sekira-kira tidak. Dan yang jauh, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Musa. Tiada mengapa meninggikan suara dengan talbiyah di dalam masjid yang 3. Karena dia adalah tempat berat dugaan bagi segala manasik atau ibadah haji. Yakni Masjidil Haram, Masjid Al-Hayz, dan Masjid Al-Miqat. Mengenai masjid-masjid yang lain, maka tiada mengapa padanya dengan talbiyah tanpa meninggikan suara. Dan adalah Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, lalu mengucapkan, Labbaika innal aisa aisul akhirah. Artinya, aku perkenankan akan seruanmu, bahwa sesungguhnya hidup ialah hidup akhirat. Diriwayatkan As-Safi dari Mujahid. Jumlahan ketiga terhadap adab masuk Makkah sampai kepada tawaf, yaitu 6. Pertama, mandi di Dzil Tua untuk memasuki Makkah, mandi-mandi yang disunatkan dalam haji adalah 9. 1. Untuk ihram dari mikat. 2. Kemudian untuk masuk Makkah. 3. Kemudian untuk tawaf, kudum atau tawaf baru datang. 4. Kemudian untuk wukuf di Arafah. 5. Kemudian untuk wukuf di Muzdalifah. Kemudian 3 kali mandi menjadi 8 untuk pelemparan 3 jumrah. Dan tidak ada mandi untuk pelemparan jumrah Aqabah. 9. Kemudian untuk tawaf wada. As-Syafi'i radhiyallahu an tidak berpendapat menurut qaul jadid atau masalah yang dikeluarkan sesudahnya ia di Mesir. Akan sunat mandi untuk tawaf ziarah atau tawaf kudum, dan untuk tawaf wada, sehingga mandi itu menjadi 7. Kedua, membaca ketika masuk dalam permulaan tanah haram, yaitu masih di luar Makkah, yang artinya, wahai Tuhanku, inilah tanah harammu dan tempat amanmu, maka haramkanlah dagingku, darahku, buluku, dan kulitku dari api neraka, dan sentosakanlah akan aku dari azabmu, dan hari engkau bangkitkan akan hamba-hambamu, dan jadikanlah akan aku dari auliamu dan orang yang berbuat taat kepadamu. Ketiga, memasuki Makkah dari sudut Al-Abtah, yaitu dari Saniyah, Adak, di mana Rasulullah SAW berputar dari Jaddatut Tariq ke situ mengikuti beliau, dalam hal ini adalah lebih utama. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Apabila keluar, pada keluarlah dari Saniyah Kuda, yaitu Saniyah bawah. Yang pertama tadi ialah bagian atas. Keempat, apabila masuki Makkah dan sampai ke Ra'surraddan, maka di situ pandangan tertuju ke Baitullah. Maka hendaklah dibacakan doa yang artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Allah itu maha besar. Wahai Tuhanku, engkau lah yang sejahtera, daripada engkau sejahtera, dan negerimu adalah negeri sejahtera. Maha suci engkau, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhanku, bahwa ini ialah baitmu, baitullah, yang engkau berikan kebesaran, kemuliaan, dan ketinggian kepadanya. Wahai Tuhanku, maka tambahkanlah kepadanya kebesaran, kemuliaan, dan keagungan, dan tambahkanlah kehebatan, serta tambahkanlah akan orang yang berhaji padanya, kebajikan dan kemuliaan. Wahai Tuhanku, bukakanlah bagiku segala pintu rahmatmu, masukkanlah akan aku surgamu, dan lindungilah akan aku dari setan yang terkutuk. Kelima, apabila memasuki Masjidil Haram, maka hendaklah masuk dari pintu Bani Saibah, dan bacalah yang artinya, dengan nama Allah, dengan Allah, dari Allah, kepada Allah, pada jalan Allah, dan di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah dekat dengan Baitullah, lalu dibacakan yang artinya, segala pujian bagi Allah dan sejahtera kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Muhammad, hambamu dan rasulmu, kepada Ibrahim, kekasihmu, dan kepada sekalian nabi dan rasulmu. Hendaklah diangkat kedua tangan dan dibacakan yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu di tempat aku tegak ini, dalam permulaan manasikku, bahwa engkau menerima akan tobatku, memaafkan akan kesalahanku, dan menghilangkan dariku akan dosaku. Segala pujian bagi Allah yang telah menyampaikan akan aku ke baitnya Al-Haram, yang telah dijadikannya tempat berkumpul bagi manusia, dan aman, dijadikannya tempat mengambil berkah dan petunjuk bagi sekalian alam. Wahai Tuhanku, bahwa aku ini hambamu, dan negeri ini negerimu, tanah haram ini tanah harammu, dan bait ini baitmu. Aku datang kepadamu, meminta rahmatmu. Aku bermohon kepadamu, seperti permohonan seorang yang sangat berhajat dan takut dari siksaanmu, dan harap dari rahmatmu yang mencari akan keridhaanmu. Keenam, engkau tujukan Hajar Aswad sesudah itu. Engkau sentuh dia dengan tangan kananmu dan engkau ciumkan, seraya membaca yang artinya, wahai Tuhanku, amanah yang ada padaku, aku tunaikan. dan janjiku aku sempurnakan. Naik saksilah kamu bagiku bahwa telah menyempurnakannya. Kalau tiada sanggup mencium Hajar Aswad itu, maka berdiri saja setentang dengan dia dan dibacakan doa tadi. Kemudian tiada berpaling kepada sesuatu selain kepada tawaf, yaitu tawaf kudum. Kecuali didapatinya orang banyak mengerjakan sholat fardu, maka bersolatlah serta mereka lalu kemudian bertawaf.